بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang kita selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Pak Iwan. Ahlan. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang kemarin kita sudah bahas syarat barang dagangan yang kelima, yang terakhirnya, wahuwa kaunul babi'i ma'luman, yaitu barangnya itu harus jelas. Fala budda minhu, dan memang harus jelas, harus terukur. Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk jual beli goror. Nah, itu goror itu ketidakpastian. Sebenarnya kalau jual beli goror di rang ini masuk dalam kategori, artinya bukan cuma syarat yang kelima, syarat yang keempat itu kan juga bagian daripada menghindari goror, yaitu makdur taslim, kan gitu, bisa diserah terimakan. Pada intinya jual beli apa namanya syarat barang dagangan, yaitu tidak boleh barangnya tidak jelas, jadi harus jelas, harus terukur. Na'am la yushtarotu al-ilmu bihi min kulli wajhin, tidak, memang tidak disyaratkan untuk tahu dalam segala halnya, tapi cukup tiga hal, yaitu bi'ainihi wa qadrihi wa sifatih. Ain itu bendanya, barangnya ada, wa qadrihi dan ukurannya jelas, wa sifatihi, sifat itu bentuk ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya sifat itu bentuk begitu. Wa ammal aina, barangnya sudah kita baca, sekarang wa ammal qadru. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ammal qadru, sedangkan ukurannya, takarannya, ukurannya iya. Jadi barang dagangan itu haruslah jelas, dan kejelasan barang dagangan itu ada pada tiga sifat, tiga aspek. Pertama, benda itu sendiri, ainnya. Yang kedua, qadruhu. Qadruhu itu artinya takarannya, ukurannya jelas. Wasifatuhu, dan bentuknya. Sifatnya itu bentuk. Wa ammal qadru, sedangkan ukurannya, fala budda min ma'rifatihi, maka haruslah dia sesuatu yang memang diketahui. Harus diketahui. Waalaikumsalam, Afif. Ahlan, Sazukifli. Ya, al-ilmu itu secara umum artinya spesifikasi. Nah, spesifikasi barang itu kejelasannya harus dalam aspek tiga, yaitu barangnya memang jelas, ukurannya jelas, sifahnya itu, bentuknya itu jelas. Kalau ain ya, barangnya kan kemarin kita sebut tuh. Jadi jualnya harus apa namanya, barang yang memang jelas. Mau mobil ya mobil, mau motor ya motor, begitu ya. Mau kambing-kambing yang mana begitu, mau mobil-mobil yang mana, budak-budak yang mana. Walaupun contohnya ini agak jadul sebenarnya, dan kita udah banyak meninggalkan ini. Saya nggak tahu apakah nanti ada penjelasan khusus tentang goror gitu ya, kita belum murojaah semua babnya. Tapi yang pasti banyak hal-hal goror yang dimaafkan, tapi di sini kan terlarang. Memang hukum aslinya terlarang, tapi kan dalam beberapa hal kita tuh dibolehkan melakukan goror dalam beberapa hal kan. Fi matasamaha an-nasu fihi, salah satunya sesuatu yang memang orang-orang tuh udah tasamuh, orang-orang udah apa namanya, kayak bayar toilet, itu kan goror juga sebenarnya, karena penggunaan air yang kita pakai itu kan nggak jelas kan gitu. Tapi orang memaklumi itu. Banyaklah hal-hal goror yang sifatnya itu masmuh bainan nas, di antara kita dia udah biasa lah gitu. Termasuk warteg kan gitu. Tapi ini nggak disebutin di sini. Ini justru sangat, contohnya sangat jadul sekali. Contohnya sangat jadul gitu ya. Dan hampir sudah tidak terjadi begitu. Tapi enggak apa-apa sebagai khazanah buat kita. Wa ammal qadru, dan sedangkan kadarnya. Wa ammal qadru, sedangkan ukurannya. Fala budda min ma'rifatihi, maka haruslah diketahui. Hatta law qala, sampai kalau kemudian si penjual mengatakan, bi'tuka mil ahadhihil gharorati hintotan. Bi'tuka, saya jual mil ahadhihil ghirarah, ghirarah itu karung, seisi karung ini hintah, yang berupa hintah. Hintah itu gandum ya, atau jelai. Ini saya jual nih, sekarung ini jelai nih, gitu. Ini walaupun secara umum nih udah benar nih ya. Udah benar dalam arti enggak ada ghirarah nih, sekarung ini cuman ukurannya belum pasti. Belum jelas. Ghirarah itu karung. Au bizinati hadhihi sakhra zabiban. Atau bizinati hadhihi sakhra zabiban. Atau saya jual nih seberat batu sakhra ini. Sakhra itu kan batu karang. Saya jual nih seberat batu karang ini, tapi zabib kurma. Zabib itu kismis gitu. Lam yasihu al-bay'u, tidak sah jual belinya. Karena memang ada gorornya. Jadi maunya tuh yang pasti. Walaupun sebenarnya buat saya nih baitu kami ahadhil ghirarah tuh udah beres tuh, udah sah tuh. Karena takarannya jelas sih, takarannya segini. Segiroroh ini begitu. Dan itu terjadi banyak di, kalau kita ke pasar induk tuh kan orang banyak juga penjual yang jualnya tuh karungan. Udah enggak lagi pakai timbangan kan begitu. Tapi nanti kita baca lagi. Wa kadza law qala, begitu juga kalau si pembeli mengatakan, penjual mengatakan, baituka bimitsli ma ba'a fulanun sil'atah. Baituka, saya jual nih sama bimitsli ma ba'a fulanun, sama seperti yang fulan jual sil'atahu, barang dagangnya. Kalau ini berat jelas nih. Qadarnya enggak pasti, enggak jelas. Saya jual sesuai dengan apa yang dijual fulan, barang dagangannya. Sesuai apa yang dijual oleh fulan. Nah, oleh fulan itu siapa kan juga. Au bi'tuka bisi'ri alladhi yaswa fi suq. Saya jual barang ini bisi'ri, dengan harga yang sama di pasar. Fala yasih, maka tidak sah. Bi'tuka bisi'ri, karena bi'tuka, saya jual barang ini dengan harga alladhi yaswa fi suqi, yang sama sebagaimana harga di pasar. Fala yasih, maka jual belinya tidak sah. Kenapa enggak sah? Li wujudil gharari, karena ada ghararnya, ada spekulasi. Walaupun tadi pembahasan gharar itu sudah modern sekarang, dalam arti ada gharar-gharar yang terjadi dalam muamalat modern, dan kita pun mutasamihun, kan kita termasuk orang yang bertoleransi dalam hal itu, karena sesekorornya sifatnya ini, sifatnya ya sedikit gitu ya, karena kita hampir tidak mungkin meninggalkan goror dalam konteks muamalat modern. Maka itu ada penjelasan ulama, termasuk Imam Nawawi dalam Al-Majmu memberikan, Imam Nawawi Al-Majmu sampai Al-Majmu itu muamalat, Imam Nawawi sampai Al-Majmu sampai muamalat. Jadi setelah muamalah itu bukan Al-Imam Nawawi lagi, itu Imam Tajuddin As-Suki. Kemudian Muhammad Najib Al-Muti'i. Jadi maksudnya bahwa Imam Nawawi sendiri memberikan toleransi dalam goror untuk beberapa. Nanti kita bahas tentang khusus tentang goror. Bi khilafi ma law qala, berbeda kalau dia mengatakan bi'tuka hadzal qamha, saya jual ini gandum kulla kailin bikadha. Gitu. Jadi maksudnya kadarnya itu jelas, kalau karungan itu kagak ada kadarnya ukurannya, kalau berat berat seberat batu itu kan enggak jelas gitu. Maka harus dijelasin. Nah, makanya dikatakan bi khilafi ma law qala, berbeda kalau si penjual mengatakan bi'tuka hadzal qamha, saya jual gandum ini kulla kailin bikadha, setiap satu kail satu takaran kailnya ini bikadha, dengan harga sekian. Fa innahu yasih, itu jual belinya sah. Wa in kanat jumlatul qamhi, walaupun jumlah keseluruhan gandum majhulah fil hal, itu tidak diketahui di tidak diketahui ketika akan. Nah, walaupun tidak diketahui, tapi jual belinya jelas bahwa gandum ini dijual per kilo misalnya atau per liter dengan harga sekian. Gitu. Li'anna al-jahalah, karena ketidaktahuan atau ketidakjelasan, intafat, itu hilang bi dzikril kaili, dengan penyebutan volume kail itu. Volume itu liter kalau kita di Indonesia. Walau qala, kalau seandainya si penjual mengatakan bi'tuka min hadhihi subrah. Subrah apa subah di situ, Pak Jagat? Pak Afif. Bi'tuka min hadhihi subrati, saya jual dari subrah ini. Subrah itu tumpukan. Tumpukan. Kalau subrah. Tapi kalau subah, mirip subah itu, subah ya subuh itu kan nuang. Subah itu artinya curah. Itu ya. Sairah. Mas, kok beda sairah? Setahu saya teksnya itu cuma dua, antara subroh sama subah. Subroh sama subah. Subroh dengan subah maknanya beda, tapi maksud dalam teksnya sama. Subroh. Subroh itu tumpukan. Bi'tuka min hadhihi subrati kulla sa'in bidirhamin. Bi'tuka min hadhihi subroh, saya jual nih dari tumpukan ini kulla sa'in bidirham, setiap satu sok satu dirham. Lam yasih alal aso, jual belinya enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena subrohnya enggak jelas nih, subroh apaan kan gitu. Subrohnya harus jelas nih. Ini subroh tumpukan doang, tumpukannya tumpukan apa gitu. Itu maksudnya lam yasih, tidak sah jual belinya alal aswah. Pakai ya, soiro enggak. Subro, jadi tambahin. Titiknya dihapus satu, Pak Jagat, jadi subro. Li'annal mabi majhul, kan begitu. Li'annal mabi majhulun, karena barang dagangannya majhul, tidak diketahui. Berarti sebenarnya masuknya dalam kategori yang pertama tuh, al-ain, bukan dalam kategori qadru al-qadar. Maksudnya ini dalam kategori al-ain. Tapi enggak apa-apa disebut sini biar jadi contoh aja. Iya tuh kelebihan titiknya Pak Jajan. Hapus. Titiknya satu. Wa dzikru muqabalati kulli kailin birhamin la yukhrijuhu 'anil jahalah. Walaupun menyebut kulla kailin bidirham, setiap satu kail satu takaran satu liter dengan dirham, la yukhrijuhu 'anil jahala, enggak juga membuat dia keluar dari ketidakjelasan. Karena yang jadi poin tuh kan gini ya, tadi yang pertama disebutin bi'tuka hadzal qamha, saya jual ini gandum kulla kailin bikadha, setiap satu liter dengan harga sekian. Itu jelas tuh barangnya jelas, al-qam takarannya juga jelas, satu liter dengan harga sekian. Tapi kalau jenis yang kedua, bi'tuka min hadhihi subro, saya jual nih dari tumpukan. Tumpukannya banyak tuh, ada di dalamnya ada kentang, di dalamnya ada timun, di dalamnya ada namanya juga subro kan, tumpukan, dicurah gitu. Tumpukan bikulli sa'in dirham, setiap satu sok satu dirham. Jelas takarannya tapi ainnya enggak jelas gitu. Maka jual belinya tidak sah. Gitu Viv ya. Mudah-mudahan paham tuh ya. Jadi mestinya ini contoh disebutnya di atas tuh, di soal al-ain, kejelasan ainnya. Tapi malah disebutin di soal kejelasan qadarnya, kejelasan takarannya. Tapi dijelasin li'annal mabi majhul, karena jual belinya barang dagangannya majhul. Wa dzikru muqabalati kulli kalin bi dirhamin la yukhrijuhu 'anil jahalah, walaupun kemudian disebutin kulla kailin bi dirham dengan harga sekian setiap dirham, tetap tidak membuat dia keluar dari ketidakjelasan, karena masalahnya bukan di takarannya, tapi masalahnya di ainnya, bendanya, begitu. Ya, itu kan salah satu horor memang yang terjadi di pasar-pasar kita berjaga, tapi horornya itu mutasamihun. Jadi ada kaidah bahwa goror itu dimaafkan, salah satu sebab dimaafkannya, pertama itu gorora sedikit, yang kedua itu goror yang memang sering terjadi dan kita tuh memaklumi itu. Itu dalam konteks yang lebih modern. Tapi kalau dalam kitab ini memang dijelasin ininya apa namanya? Basicnya gitu. Jadi kalau kita baca ini memang rada susah banget jual beli. Susah banget mau kaya begitu, jual belinya ribet banget. Tapi begitu, ini apa namanya, untuk menghindari apa yang disebut oleh Nabi Muhammad, naha an bai'il gharar gitu. Ketahuilah anna qauluna, bahwa perkataan kami, perkataan kita ini Syekh Imam Taqiyuddin Al-Istimi, mil ahadhil gharati hintan, mil ahadhil girarati hintan, isi karung daripada ini saya jual sekarung ini hintah berupa gandum. Tadi kan disebutin gitu, mil ahadhil girara, seisi karung ini hintah berupa gandum, au bizinati hadhihi sakhra zabiban, atau dengan seberat batu karang ini, tapi kismis. Jadi kismis aqudu alaihi fi dhimmah. Yang haram itu kata Imam Taqiyuddin Al-Istimi, idza kana, kalau al-ma'qudu alaihi, yaitu barang dagangannya, fi dhimmati, ditangguhkan. Itu. Artinya kalau bai' salam enggak boleh begini. Amma idza kana hadiran, sedangkan kalau barangnya ada, kelihatan begitu, bi an qala bi'tuka mil hadhihi al-girarati min hadhihi al-hinta, saya jual seisi karung ini, gandum seisi karung ini, au bizinati hadhi sokhra, atau dengan seberat batu karang ini berupa kismis, fa innahu yasih. Jadi yang tadi disebutin itu dalam konteks kalau barangnya yang tadi, yang contoh awal tuh, bi'tu kamil ahadhil ghirar, saya jual nih gandum seisi karung ini. Nah, seisi karung tuh menjadi jahalah kalau memang karungnya enggak kelihatan. Fidhimah, ditangguhkan. Tapi kalau karungnya hadir, ada kelihatan, fa innahu yasih, itu jual belinya sah, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Li'annahu la gharar, karena tidak ada gharar, karena kelihatan tuh gandumnya ada. Sekarung, takaran karung tuh kan juga bagian daripada takaran yang apa namanya, yang sah untuk diperjualbelikan. Dan orang banyak jual beli pakai karung, enggak lagi apa namanya, enggak lagi pakai liter dan sebagainya, kan begitu. Intinya ghorornya tuh hilang, li imkani syuru'i fil wafa'i indal aqdi. Li imkani syuru', karena bisa punya kemungkinan untuk syuru'. Syuru' itu menunaikan. Fil wafa'i, karena sisi tukang dagang mungkin, sangat mungkin untuk menunaikan al wafa', menunaikan tuh janji. Katanya lu mau jual sekarung gitu. Nah, karena karungnya udah ada isinya, udah ada sekarung-karungnya itu udah ada, dia bisa menunaikan indal aqdi ketika akan. Waqad sarraha Ar-Rafi'i, dan Imam Ar-Rafi'i telah mengeksplisitkan fi bab salami, dalam bab salam, bihadzal hukmi, dengan hukum ini, bahwa sah itu. Nah, artinya kalau untuk bai' salam jadi enggak jelas. Kenapa? Ya girorohnya kita enggak bisa bayangin girorohnya kayak gimana, karungnya tuh kayak gimana. Jadi spesifik yang harus dibutuhkan dalam bai' salam kurang. Gitu. Wah, penjaga teksnya beda. Jadi kalau bai' salam girorohnya kan enggak bisa dibayangin, girorohnya karungnya karung kecil apa karung sedang apa karung gede, kalau gedenya semana, kalau tanggung semana, kan gitu. Makanya dalam hal bai' salam jadi terlarang, tapi kalau dalam jual beli yang kelihatan ada barangnya begitu langsung on the spot itu jadi sah. Kenapa? Karena ketidakjelasan gorornya itu hilang. Gitu. Wala makan, itu sih bukan teksnya beda, cuman spasinya lewat. Jadi mestinya tuh wala, nggak ada spasi, langsung wala. Jadi abis lam alif tuh nggak ada spasi, langsung nyambung ke mim. Bacanya bukan wala tapi wali imkan. Wawunya dihapus majajat karena li annahu goror, sesungguhnya itu tidak ada gorornya. Li imkani, nah gitu. Wawunya dihapus, lam alifnya sama mimnya disambungin, jadi nggak ada spasi. Li imkani, nah, alifnya ditaruhin Rasul Hamzah, pala Hamzah di bawahnya. Jadi bacanya li imkani syuru'i. Li annahu la gharara li imkani asyuru'i, karena bisa kemungkinan, iya, spasinya bikin itu li imkani syuru'i fil wafa'i indal akdi. Nah, gitu. Karena kalau barangnya udah ada, maka sangat mungkin si penjual menunaikan kewajibannya itu ngasih ghirarah itu li imkani syuru'i. Waqad sarraha ar-Rafi'i fi bab salam, Imam Rafi' telah mengeksplisitkan dalam bab bai' salam di hadzal hukmi wa ta'lil. Ta'lilah tadi ghoror itu, wallahu alam. Wa amma sifah, sedangkan bentuknya, nah ini lebih panjang, lebih ribet. Jadi intinya bahwa barang itu haruslah jelas. Jelasnya tuh pada barangnya jelas, ainnya, yang kedua takarannya jelas, ukurannya, yang ketiga sifah bentuknya juga jelas. Minha fafiha masail, dan berkaitan dengan bentuk dalam banyak fafiha masail, dalam hal ini banyak masalahnya. Minha di antara masalah kejelasan bentuk, anna istiqsa'a al-awsafi 'ala al-haddil mu'tabari fi sarami hal yaqumu maqama ru'yah, gitu. Hal yaqumu maqama ru'yati. Jadi kan salah satu syarat barang dagangan dia harus jelas. Nah, salah satu bentuk kejelasan yaitu daripada bentuknya. Bentuknya itu miring, jenjang, persegi empat apa gimana gitu. Nah, dalam hal jual beli salam, nah, bentuk itu kan dijelasin tuh. Nih mau ngejelasin dalam istilahnya metafora begitu. Kalau kita bai' salam, kan barangnya enggak ada, tapi kan si penjual jelasin. Penjelasan penjual tentang bentuk barang secara lisan, apakah itu sudah cukup menggantikan posisi mata ketika untuk barang dagangan yang sifatnya hadir begitu. Al anna istiqsa al awsafi alal haddil mu'tabari, bahwasanya istiqsa itu ya penjelasan detail al-awsafi tentang bentuk barang alal haddil mu'tabar, dalam standar yang jadi mu'tabar, dalam standar mu'tabar dalam jual beli, hal yakumu maqam ru'yah, apakah penjelasan itu sudah cukup menggantikan posisi mata dalam hal melihat barang dagangan, yaitu bagi si pembeli itu. Wa kadza sama'u wasfihi bitariqi tawatur, begitu juga pendengaran begitu. Nah, berarti enggak ada tanda tanahnya. Di sini ada hal itu. Berarti ini masih dipertanyakan, kalau di situ itu sudah cukup. Coba kita baca terus ini ya. Kalau di sini makai ada tanda tanyanya. Hal yaqum maqamar ru'ya? Apakah cukup itu penjelasan si pembeli itu, apakah cukup menggantikan posisi mata kita nih gitu. Ini dalam jual beli ini bukan bai' salam nih, jual beli benar on the spot langsung. Wa kadza sama'u wasfihi bi tariqi tawaturi, begitu juga dalam hal kita dengar bi tariqi tawaturi, dengan jalur yang tawatur, artinya semua orang ngomongin hal yang sama begitu. Tanda tanya fihi khilafun, dalam masalah ini khilaf. Berarti fihi khilaf itu terus di dalam, kalau di dalamnya fihi khilaf, ada teks fihi khilaf dalam perdebatan, berarti sebenarnya pakai kalimat hal tuh bagus, karena di sininya ada fi khilaf. Dalam hal ini ada perdebatan. Kalau fi khilaf semua sama ya, fi khilaf. Di dalamnya ada masalah, ada perdebatan. As-sahihu alladhi qata'a bihi al-iraqiyun. Yang sahih menurut pendapat Iraqi, orang-orang Iraq itu Imam Nawawi dan kelompoknya. Kalau Imam Ar-Rafi'i kan Khurasaniyun. Annahu la yasih, bahwasanya itu tidak sah. Idzil wasfu, karena bentuk barang itu fi misli hadza, dalam hal ini la yaqumu maqama ru'yah. Cerita dia, cerita si pembeli. Kalau yang itu sama ya, cerita pembeli tentang barang tersebut. Fi misli hadza, dalam masalah ini la yaqumu maqama ru'yah. Tidak dalam tidak cukup untuk menggantikan posisi mata dalam melihat. Intinya memang Imam kalau pakai kalau pakai hal tanda tanya, hal dan tanda tanya kemudian setelah maqam ru'yah, itu berarti Imam Taqiyuddin ingin menjelaskan bahwa memang ada dua pendapat. Kalau pakai hal, Imam Ar-Rafi'i ingin menjelaskan ada dua pendapat dan yang sahih Imam Ar-Rafi'i. Imam Taqiyuddin kalau pakai tanda tanya nih, kalau pakai hal, Imam Taqiyuddin al-Isni ingin menjelaskan adanya perdebatan dan pendapat yang sahih adalah pendapatnya Iraqi bahwa tidak sah jual belinya. Gitu, tidak sah jual beli. Jadi kita udah di on the spot nih. Si penjualnya, si pembeli mana barangnya? Barangnya ada, dibilang gitu. Barang ada gini. Nah, penjelasan itu kan cukup sebenarnya untuk baik salam. Tapi kalau baik yang di on the spot ya memang barangnya harus ada, begitu. Itu cukup gak menggantikan posisi mata. Dalam hal ini kalau pakai tanda tanya itu berarti Imam Taqiyuddin ini sedang menjelaskan ada perdebatan dan yang sahih menurut saya, kata Imam Taqiyuddin ini bahasanya. Menurut saya sih yang sahih itu pendapat Al-Iraqi. Pendapat Iraqi itu ya enggak sah gitu. Tapi kalau enggak make hal, langsung begitu, Imam Taqiyuddin al-Isni ingin menjelaskan bahwa penjelasan si pembeli yang penjelasannya itu cukup untuk orang bayar salam, itu juga cukup untuk orang yang jual beli on the spot. Kan langsung enggak ada halnya. An istiqsa al-awsafi, bahwa istiqsa itu kan penelitian yang dalam. Penyelidikan yang dalam atau penjelasan yang rinci terhadap jenis, terhadap bentuk barang alal hadil mutabar yang sesuai dengan standar baik salam, enggak ada halnya, langsung itu cukup menggantikan posisi mata. Nah, jadi Imam Taqiyuddin al-Isni pengen ngomong itu, bahwa pendapat yang kita pakai itu pendapat cukup penjelasan si penjual itu cukup menjadi posisi mata bagi pembeli. Cuman dia jelasin ada perdebatan di antara ulama yang sahih menurut yang ditetapkan oleh Iraqi itu enggak sahih. Jadi kalau make hal, Imam Taqiyuddin al-Isni jatuhnya nguatin pendapat Iraqi. Tapi kalau enggak make hal, Imam Taqiyuddin al-Isni bilang sah itu cukup penjelasan itu. Cuman ada pendapat yang lebih, ada pendapat sahih dari Iraqi bahwa dia bilang itu enggak sah gitu. Iya, betul. Kalau enggak make hal jadi ikrarnya Imam Taqiyuddin al-Isni. Tapi kalau make hal, Imam Taqiyuddin al-Isni sedang melempar masalah lalu dia rojihkan pendapat. Gitu. Tapi intinya sama ya, karena dua pendapat ini ada di kalangan ulama Syafi'i. Gitu. Dua pendapat ini ada memang. Wa minha, dan juga salah satu masalah dalam masalah kejelasan sifat bentuknya, ra'yu ba'dil mabi'i, yaitu melihatnya si pembeli, ba'dil mabi'i, sebagian dari barang dagang. Jadi dia mau beli barang dagangan, cuman dia ngelihatnya buntutnya doang misalnya. Ngelihatnya bempernya doang, belakang belum lihat. Duna ba'din, ra'yu ba'dil mabi'i, dia melihat sebagian barangnya, duna ba'din, tapi sebagian lagi enggak kelihatan. Fa'in kana mimma yustadallu bi ru'yati ba'dihi, kalau seandainya barang dagangan itu, mimma yustadallu, daripada hal-hal yang bisa jadiin pedoman, artinya kalaupun kelihatan sebagiannya, sebagian lagi udah aman. Jadi kayak pensil ini kan, pensil bentuknya nggak macam-macam nih, orang ngelihat buntutnya doang atasnya, masa iya depannya kagak ada kan gitu. Ini sudah cukup jadi penglihatan yang segini nih, yang cuman seukuran ini nih udah cukup untuk menunjukkan keseluruhannya. Itu maksudnya. Fa in kana mimma yustadallu bi ru'yati ba'dihi 'alal baqi, kalau penglihatan untuk sebahagian barang itu sudah cukup jadi pedoman untuk keseluruhan barangnya, sahal bai'u, jual belinya sah gitu. Iya kan? Ini ru'yah itu menghantam goror, sehantam-hantam. Jadi seperti tidak ada goror yang dimaafkan gitu. Tapi ya kita jadi tahu ininya, apa namanya dasarnya. Sahal bai'u, jual belinya sah. Mithlu ru'yati dhahiri subbah. Subbah apa subroh? Subbah. Kalau di sini subbah. Seperti melihatnya seseorang zahiro, zahiri. Mithlu ru'yati zahiri subbatil qamhi wa nahwiha. Seperti kita ngelihat zahir subbah, bagian atas daripada subbah, curah. Subbah itu curah. Jadi sob dari kalimat sobaya subuh dicurahkan. Maksudnya gandum curahan. Jadi pas gandum curahan itu ada di karung. Yang kelihatan cuman atasnya doang gitu. Zahir atas, yang dalam karung itu dalam itu enggak kelihatan. Itu contoh jual beli, contoh melihat barang yang atasnya doang ngelihat, bawahnya udah enggak perlu lagi dilihat gitu. Subroh intinya sama, subroh itu tumpukan gitu. Kalau ini subah itu curah, ya dua-duanya punya arti yang sama. Beda tapi maksudnya sama gitu ya. Jadi seperti orang yang melihat zahir bagian atas daripada tumpukan gandum atau bagian atas daripada curahan gandum itu. Wala khiyara lahu, dan tidak ada khiyar idza ra'a batinaha, kalau dia bisa ngelihat dalamnya. Misal karungnya transparan, kelihatan di dalamnya, berarti enggak ada khiyar, sah jual belinya langsung. Wa illa idza khalafa dhahira, kecuali kalau ternyata bagian dalam sama luar beda, maka ada khiyar tuh, ada opsi untuk mengembalikan. Ada opsi untuk jual belinya dibatalkan. Wa fi ma'na al-hintati wa sya'iri subbatul jawzi, dan ini juga semakna dengan apa namanya tadi contoh tadi itu, yang tadi gandum itu tumpukan gandum, curahan gandum. Al-hintah wa sya'ir, jelai dan juga gandum itu kan sama gitu. Dan salah satu makna yang sama yaitu subbatul jawzi, yaitu tumpukan atau curahan al-jawz. Al-jawz itu apa? Al-jawz itu kacang kedelai, kacang kenari. Tahu gak kacang kenari? Kacang kenari itu jadi makanan khasnya orang-orang di atas pulau Ente Alor, pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Itu kacang kenari. Kacang kenari sama gandum sama. Kalau udah kelihatan atas itu kan sudah cukup menunjukkan bahwa bawahnya juga cakep, itu udah beres. Walauzi, atau juga kacang almond wa nahwihima, dan sejenis keduanya, wadakik, dan juga termasuk tepung. Jadi itu tepung tuh bagian yang kalau udah kelihatan atasnya, dalamnya di dalam karung kita nggak lihat, itu nggak ada masalah. Karena mimma yustadallu bihi ru'yatul zahirihi, sudah cukup melihat bagian atas untuk menunjukkan dalamnya juga mirip-mirip lah, sama begitu. Falau kana minha syai'un fi wi'ain, kalau seandainya di antara yang tadi disebutin tuh syai'un fi wi'a, sebahagiannya ada dalam bejana, ada dalam wadah. Faro'a a'lahu, dia lihat atasnya doang. Auro'a a'la samni, atau dia lihat bagian atas kejunya doang. Wa zaiti, atau minyak. Wa bakiyatil ma'i'ati fi dhurufiha, atau juga hal-hal lain yang sifatnya cairan. Fi dhurufiha, di dalam kalengnya, di dalam botolnya, di dalam wadahnya. Kafa, itu sudah cukup gitu. Walayak firu yatu zahir subbatir ruman. Jadi kalau itu bentuknya cairan, tepung, kacang almond, kacang mede, kacang kenari, itu kan biasanya mirip-mirip. Yang curahan itu segitu-gitu juga. Jadi kalau dia lihat atasnya udah cukup dah gitu. Tapi walayak firu, tidak cukup ru yatu zahir subbatir ruman, tidak cukup untuk melihat bagian atas subbatir ruman, curahan buah delima. Kayak buah markisa di karung tuh, di keranjang. Kita ngelihat atasnya doang. Atasnya kan dibuka tuh ya. Contoh, dibuka udah. Nih, cakep nih, manis nih gitu. sobat, tetapi bawahnya kita belum buka tuh, belum wal bitih atau juga bitih, bitih semangka, was safrojal, safrojal itu quinsi, quinsi itu kayak lemon ya, buah lemon, lemon, lemon apa gitu ya, quinsi itu lemon kan, pokoknya begitulah. Itu nggak cukup tuh kalau cuman atas tumpukannya doang. Ini kan ngerepotin ya sebenarnya. Ini contohnya ngerepotin nih Imam Taqiyuddin Al-Husni. Balabudda min ru'yati kulli wahidin minha. Akan tetapi wajib ngelihat kulli wahidin satu persatu. Balabudda min ru'yati kulli wahidatin minha. Akan tetapi harus min ru'yah, dia harus ngelihat kulli wahidatin setiap satu orang. Setiap satu buah daripada buah yang ada di keranjang. Artinya buah yang di keranjang itu ada 100, saya mau beli 50. Kalau 50 ada yang di dalam, saya mau yang di atas kelihatan cuma 10, berarti kan ada 40 yang kelihatan. Nah, berarti 40-nya saya mau lihat semuanya. Lihtilafiha, kenapa harus dilihat? Karena setiap buah beda-beda gitu. Setiap buah beda-beda. Yang atas sih cakep gitu. Mana yang bawah yang jelek-jelek disimpan. Jadi itu kan salah satu bentuk menghindari goror. Salah satu bentuk menghindari goror, walaupun goror seperti ini di pasar kita itu masmu, itu goror yang memang di orang tuh udah lazim itu udah. Karena falsafahnya jual beli itu kan ya intinya dua orang tuh bersepakat kan. Gitu. Kalau ubi kayu yang masih di dalam tanah itu masuknya dalam kategori baik salam. Baik salam itu ya nggak boleh jual yang ada di dalam tanah karena nggak jelas kan. Maka untuk menghindari ketidakjelasan dirubah jadi baik salam. Baik salamnya dijelasin. Saya jual nih ubi saya yang masih di dalam tanah 1 kilonya sekian gitu. Itu kan menghindari ketidakjelasan disebutin. Saya jual nih singkong saya, ubi saya yang masih dalam tanah per kilonya sekian. Per kilonya katakan per kilonya 5.000 gitu. Ada yang beli, ya udah saya beli 5 kilo. Ah, berarti kan dia belinya jelas 5 kilo. Nanti kalau panennya lebih dari 5 kilo kan untung. Tapi kalau kurang dari 5 kilo ya berarti dia ngutang sekian kilo. Jadi intinya menghindari ketidakjelasan itu. Wa amma tamr, sedangkan kurma, fa in lam tulzak habban, ini juga beda nih fi kalimatnya nih. Kalau di teks saya tuh fa in lam tulzak habbatuhu fasubbatuhu kasubbatil jauzi wal lawzi. Kalau di NTF fa in lam tulzak habbatuhu fahabbatuhu, kan gitu ya. Kalau di teks fa in lam tulzak habbatuhu, kalau bijinya kagak nempel, udah dipisah-pisahin tuh kurma, satu biji, satu biji, satu biji, begitu. Fasubbatuhu, begitu. Maka subahnya, curahan kurma itu, kasubbatil jauzi, sama hukumnya seperti curahan kacang kenari dan almond. Yang cukup bagian atas kita lihat, dalam gak usah, begitu. Kalau udah dipisahin tuh gak nempel. Seperti yang kita lihat di Tanah Abang tuh. Wa inil tazaqat, tapi kalau masih nempel, seperti nempel masih ada batangnya begitu. Kal qausarah, seperti qausarah. Qausarah itu jenis keranjang orang sono, qausarah itu. Keranjang rotan, orang sono keranjang rotan. Jadi maksudnya biasanya orang sono kalau jual korma yang masih ada batangnya di qausarah gitu. Di wadah namanya qausarah. Tapi kalau udah dipisahin bukan lagi di kausoroh, nanti di kotak biasa begitu. Kalau itu masih nempel seperti masih ada batangnya begitu, kalau kausoroh itu seperti jual kurma di dalam kausoroh. Kausoroh itu keranjang dari rotan yang bolong-bolong, anyaman rotan yang bolong-bolong gitu. Jadi keranjangnya nggak rapet tapi bolong-bolong. Kafaru yaitu alaha, cukup melihat bagian atasnya ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa ammal qutna fil idli, sedangkan al qutn itu kapas, fil idli di dalam karung, idil juga ke idil itu karung, idil itu karung goni. Karung goni, Fahal yakfi ru'yatu ala, apakah cukup melihat bagian atasnya doang? Am labudda min ru'yati jami'ih, atau harus melihat semuanya? Kalau lihat semuanya tuh jalanan jadi berdebu, apa namanya, jalanan jadi kapas semua. Itu. Ya itu kebal takrar. Am labudda min ru'yati, apakah boleh melihat, apa namanya, apakah harus melihat semuanya? Fi khilaf, dalam masalah ada perdebatan. Hakahu Saimiri, dijelaskan oleh Imam As-Saimiri, wa qala, beliau mengatakan al-ashbahu indi, yang lebih benar, al-ashbah itu kan yang lebih tepat, indi menurutku, annahu ka qausaratit tamri, itu seperti keranjang kurma, artinya atasnya doang udah cukup lah, namanya apa namanya, kapas gitu, al-kutub kapas. Ini kan sama seperti kita kayak di puncak ya dulu ya. Di puncak tuh biasanya orang jualan apa gitu, cuman atasnya doang kelihatan, bawahnya kardus semua tuh. Itu kan untuk menghindari goror tuh ya. Kalau di beberapa tempat gitu ya, atasnya bagus nih pisang yang udah dikeringin tuh. Cuman bawahnya kita enggak tahu, rupanya kardus semua. Jadi barang dagangnya naik kayaknya penuh padahal bawahnya kardus. Nah, ini pendapat ini cakep nih diterapin di puncak nih. Tapi kalau di pasar-pasar umum biasanya itu mutasami, itu sesugoror yang udah ya orang maklum lah, dan tidak ada terjadi penipu. Ya salai pisang kan gitu ya Pak Iwan ya, di puncak kan begitu. Salai pisang atasnya cakep gitu ya, bawahnya, nah bawahnya kardus semua ya. Jadi kita beli harga sekian ribu cuman dapetnya tuh apa namanya begitu, pisang salai pisang itu. Wallahu ta'ala alam, ini masih ada satu masalah lagi. Insya Allah hari Jumat, nanti hari Senin masuk bab riba. Jadi besok kita selesaikan masalah ini. Kemudian hari Senin insya Allah masuk bab baru namanya bab riba. Wallahu ta'ala alam, insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang hari Jumat. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini jadi ilmu yang bermanfaat dan juga jadi amal ibadah kita di akhirat. Gitu. Oke, saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan juga mohon koreksi dari para guru, para asatid, dewan guru, para tokoh, para master, para kiai ajengan. Kalau mengikuti kajian ini baiklah foto rekamannya dan menemukan ada kesalahan, saya mohon untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami juga di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.